Mitra bisnis, kasus bailout Bank Century telah memasuki babak baru dengan bekerjanya pansus DPR hingga munculnya berbagai data dan fakta dari BPK serta PPATK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti yang telah diamanatkan oleh Presiden SBY. Selain data dan fakta yang telah diungkap oleh BPK, ada juga data-data aliran dana Century yang telah dibuka oleh PPATK. Namun berdasarkan laporan dari PPATK, tidak ditemukan adanya aliran dana Century kepada partai politik seperti yang disangkakan sebelumnya. Apa pendapat Quick Kian Gi atas temuan ini? Segera kita akan temui Quick Kian Gi. Pak Quick, PPATK melaporkan tidak ada dana Century yang mengalir ke parpol. Apa pendapat Bapak? Ya, memang PPATK betul kan? Karena PPATK kan tidak memberitahukan larinya ke parpol seperti apa gitu. Nah kalau larinya ke parpol uangnya diserahkan tunai gitu, asal-usulnya kan terputus di tengah. Jadi aliran secara cash tentu tidak terlacak ya Pak Kwi? Kalau tidak terlacak berarti bukan begitu. Tidak bisa ditelusuri oleh karena transaksinya dilakukan melalui cash gitu kan. Tetapi yang lucu kan begini. Pertama, kenapa ada orang kaya mempercayakan uangnya pada bank yang begitu kecil dalam jumlah yang besar? Satu. Kedua, itu segala bailout kan untuk mempertinggi kar kan, penyertaan modal. Tapi uangnya langsung dipakai untuk mengembalikan deposito dalam jumlah besar. Nah, artinya apa? Artinya kalau jalan lain yang ditempuh likuidasi, mereka kehilangan uang karena hanya kembali 2 miliar. Tapi kalau di bailout, uang dikucurkan, lari, mereka aman. Dan memang sudah ditarik semua. Sesudah itu, apa banknya karnya menjadi 8%? Nggak ada yang tahu. Oleh karena langsung tangani LPS. Diinjeksi terus saja, LPS menyatakan bahwa sudah berubah nama. Waduh, warna-warni, diiklankan. Dan dikatakan sudah untung, segala macam. Tapi tidak dikatakan untungnya dari mana. Kalau untungnya dari diinjeksi dengan surat utang negara, lalu kemudian atau dengan uang dibelikan SBI, ya mesti untungnya dong. Diberi uang aja terus-terus ini kan BI, LPS, pemain-pemain, dan semuanya begitu. Ini ya kita, kalau saya bilang ini pemerintah ini kan, ya kalau mereka Profesor Kodok, jangan menganggap anak jalanan seperti dia dong. Iya toh, jangan menganggap anak jalanan bisa digituin gitu. Demikian Quick Kian Gi, saya Dinda Natasha.